Maka dan kelima pula telah melaknatkan kesalahan umat ini oleh awalnya. Ha. Yang ini orang-orang kemudian memperlekehkan orang-orang dahulu. Berlaku gila ni. Berlaku eh. Nampak? Dia pekeh juga dulu-dulu. Dalam semua segi. Nah, orang muda-muda pelakih orang tua. Nah, buat tak dengan dia. Eh, kalau orang tua nasihat apa semua, buat dengan jing. Pelakih tu. Nah. Ha. Sampai orang aling pun pelakih juga ulama dulu-dulu. Nah. Ha. Kata kita jawi tak molek lah. Nah. Ha. Ulama-ulama dulu-dulu tak faham lah. Dia lah faham. Nah. Ha. Baru ngaji Nabasiti baru. Nah. Baru boleh PhD baru tak boleh jadi ulama lagi. Dia bila dia dapat PhD bukan makna ulama. Faham? Ha. Ulama ni taraf ulama mana dia banyak ilmu. Nampak? Ulama lah dia. Orang yang ada pada tubuh badannya berbagai-bagai ilmu. Kali buat satu tesis saja, satu bidang hadis je. Nah, ataupun masalah sanak saja, ada lah lagi lah ulama. Nah, cuma panggil ustaz je lah. Nah, cici-cici mengajar tak boleh baca talqin. Marah orang berzanji. Marah baca kunut. Marah orang letak nama Syed depan. Faham? Ha, dah kita bukan ulama, bekas mufti negeri je. Nah, ha, kita sendiri anggap ulama bukan. Ustaz betul dah. Bukan ulama. Ulama ni orang rojok dengan dia. Siapa rojok? Ulama juga rojok ke dia. Nah. Ha. Ah, ha, kondeng Imam Syafi'i tak faham. Oh, dia faham. Boleh dia kata Imam Syafi'i tak faham hadis. Nampak dia faham hadis. Nah. Ha. Daripada pakai serban, pakai sokok, daripada pakai jubah, pakai nektar mana berkurangan. Dia pakai sokok, pakai seri, pakai nektar, pakai kok gitu. Pegawai tak habis, sabar. Ha? Dia pakai yang dia. Nah, pengarah jabatan, ha, baru kena. Nah, ha, takkan pengarah jabatan pakai spiyah pula. Pakai serban. Nah, ha, ulalah kalau kita pakar hadis, pakai serban. Ha? Pakai jubah. Ha? Mana bidang agama, pakai yang Rasulullah. Nah, ha, wakil rakyat, mana sabar ha? Pakai sokok, pakai baju kok. Nah, kerja benda ni, pakai baju kok, pakai tie. Oh, dia manager bank. Ha, awak tak tahu dah nak. Faham? Ha. Ni ngajar agama, dah salah pakai gitu. Dah apa haram, bukan masalah adab. Adab kena jaga kau. Nah. Ha. Adab, batu terapik, dia ada baju dia. Dia mana-mana pun. Tak ada lagi kita jumpa di negara mana kita melancong, terapik pakai kain flekat. Faham tak? Dengan baju kelawar. Nak kerja orang ni berkepa-kepa-kepa gitu. Nah, ha, skema terapik, seluar dia ketat dan jenis boleh berlari kasut bau. Faham tak? Takut kebaw. Nah, kasut kerah. Gitulah kita pergi. Hong Kong ke, Mongolia ke, New York ke, gitu terapik. Apa adat ni, tak apa tak boleh pakai mesin air. Pergi negara Arab, terapik makan luar kot. Dia tak buat jubah terapik. Pasal naik motor, rabak habis jubah-jubah. Nah, itu adat ni. Maka institusi agama, Tok Imam, Tok Bila, Mufti, Qadi, Hakim Mahkamah Syariah, Tok Guru, Ulama, Ustaz, Ulama Hadis, ni pakaian dia. Dia ada uniform dia. Nah, kena ikut kan? Biasa sesuai. Nah, askar. Tak buat askar. Askar, kena pakai low index. Ha, tak? Ha, macam orang main bola. Lepas tu baju singlet. Askar. Dia nyanyi bahan lilitoh. Nah tak? Lipan jepung. Ha, memang berat dana negara tu. Dia ada. Nampak peraturan pakaian dia. Ha, bukan kita nak kata tak boleh pakai. Eh, adab-adab dia. Ha, jadi jangan kondeng orang dulu-dulu. Dah mengajar-mengajar lah. Sebab apa dia kata ulama dulu tak pandai? Dah mu seorang pandai. Nak? Ha, jangan kata kita ni tak pandai. Kita pergi kata orang tak pandai. Kita yang tak pandai ni. Nah. Ha. Marah orang baca Quran kubur, marah benda. No, marah orang menyanyi waktu tak betul. Nah, baca Quran di kubur salah benda. Nah, ke salah. Nah, dia tidak ni, dia ni pandai ni, dia buat tesis ni, tak kira pandai tak pandai. No. Mufti mesti kata harus baca Quran di atas kubur. Dah mau mufti mana? Betul tak? Ni kalau kita gabung ni, semua negeri ni mufti-mufti dalam Malaysia ni, nak awam mufti mesti, nak mana lebih? Ada? Mana bodoh kan? Nah, mufti mesti orang tanya, Syekh Hasanain Muhammad Makhluk, Syekh Ali Jumah. Nah, ha. Dr. Syed Tantawi, dia patut arah ni, harus baca Quran di kubur. Nah, dah siapa pahala kesi mati? Kalau Tuhan izin, siapa? Tuhan dah izin? Tak siapa? Ha, tu ulama' jawab. Eh, mari dia ceh bekas mufti. Tak siapa? Bila adalah lah. Aduh. Saya telah mengkaji beberapa hadis. Kepala hotakmu. Ha. Kaji apa ni? Kitab orang. Dua lori ada. Bukan mu seorang ada kitab. Dah? Kondeng pula. Dia kata ulama' pondok ni tak berapa sihat akalnya. Nah, kemudian tidak sempurna. Apa? Sebab apa? Orang tanya dia sebab apa kata ulama' pondok tak pandai? Sebab ulama' pondok ni asal ni budak-budak sekolah yang nakal. Bila nakal dah nak buat dah atau pergi pondok, lepas tu jadi tok guru. Tok guru tak apa sihat. Jahat tak cakap gitu. Ah, dah? Patut berkah celuk babak kerah pun di museum losong. Faham? Nak tengok sama. Nah, apa pula kata gitu? Hak jadi ulama daripada pondok tu bukan hak nakal-nakal. Hak nakal-nakal tu dah 2 tahun patut sembah ah. Hak ngaji dia bila cek dah mak ayah dia tu. Hak bijak dah. Faham? Baru boleh jadi ulama. Nah, ngak-ngak jadi ulama belaka atau pondok dah. Jadi tak imam boleh ha. Dah hak terpilih tu hak hebat dah. Dia kata hak jadi ulama tu hak asal jahat di sekolah, curi. Nampak torek kereta cikgu, bahang pi kuda, isak gang. Cik nak lari nak buat atau pondok. Patu tu bib pondok jadi tok guru ngajar, tok guru bodoh tu. Tok guru nano. Nah, ini semua ni suara-suara syaitan. Suara jahat nak memperlekehkan ulama-ulama. Bukan kita nak masuk belah mana-mana, biar orang cakap gitu. Nah, ha, cakap dia bodoh gitu. Dia kata Tok Said ni, nama Said ni mari dua ni asal zaman Nabi tak sekarang nama Said. Dia kata orang dulu-dulu orang Melayu ni duk tengok orang Arab mari panggil Said belaka. Nah, ha, dia ingat itu Tuan Rasulullah. Orang dulu khabar pokoknya kapung sampai sini tuang Said panggil. Mana menghina keturunan Said. Orang cakap gitu, bodoh gitu. Nah, ha, betul Nabi kata walau Tok Said sekalipun keturunan aku tapi derhaka masuk neraka. Ha, cakap gitu tak apa. Eh? Nah, ini apa hina keturunan orang? Sadaqallahul azim. Bid'ah juga dah boleh kata kau. Nampak? Dah benda boleh kata kena ikut dia. Nah, tapi orang buat kajian, tengok murid-murid dia orang kaya belaka. Ada 2-3 kerak lagi, 2-3 ekor lagi macam dia kau. Orang kaji tengok rupanya dia buat ngajar di rumah banglo-banglo. Hak gi hadir mesti 100 ribu suti. BMW 400 ribu. Masuk parok pun. Belah-belah ribu masuk. Nah, ha, itulah cerita yang sebenar. Sebab tu puak-puak ni hak duduk pertikar sangat ke. Nah, kitab-kitab lama duduk pertikar orang baca rawi, duduk pertikar orang baca usuli. Dia orang ni tidak sibuk masalah zina, masalah joget, masalah sosial, tak ada sibuk tu. Dia sibuk hal ni. Nah, itu cerita dia. Kalau kita ikut kat orang lagu ni, kita-kita masuk dalam lubang kubur.